Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bait syair yang beliau bawakan dari Muhammad bin Khalaf At-Taimi, dari salah seorang dari Bani Khuza'ah. Ansyadani rajul min Khuza'ah qala idza lam takhsha 'aqibatal layali wa lam tastahi fasna' ma tasha'u. Kalau kamu sudah tidak takut akibat dampak dari kemaksiatan yang kamu lakukan di waktu malam, disebut waktu malam bukan berarti siang tidak masuk, tapi seringnya ma'rufnya orang melakukan kemaksiatan itu di malam hari, dan kamu tidak malu dari pengaruhnya jika itu terdengar orang, dilihat orang, tidak lagi kamu merasa malu, fasna' ma tasya', maka lakukan semaumu. Kalau sudah tidak ada malu yang mencegahmu, ya orang akan melakukan apapun yang dia mau dari dosa dan maksiat. Fala wallahi ma fil aishi khairun walad dunya idza dhahabal haya'u. Dan demi Allah, dalam kehidupan tidak ada lagi kebaikan, bahkan di dunia tidak ada lagi kebaikan, kalau sudah tidak ada lagi malu. Kalau sifat malu itu sudah tiada, enggak ada gunanya hidup di dunia. Tidak ada lagi tersisa kebaikan yang ada dalam kehidupan dunia. Karena malu itu yang mencegah orang melakukan kejelekan. Malu itu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, menunaikan hak orang, agar tidak malu dan agar tidak dipermalukan. Maka kalau enggak ada, ya enggak ada gunanya hidup, enggak ada kebaikan lagi. Ya'ishul mar'u mastahya bi khair wa yabqal 'udu ma baqiyal liha. Dan orang akan hidup alal khair, dia masih teranggap dalam kebaikan selama masih punya sifat malu. Selama masih punya malu, maka masih ada khair padanya, masih ada kebaikan, dan dia di atas kebaikan. Dan dia bawakan tasbih, permisalan, sebagaimana ranting pohon itu akan masih tetap hidup, masih bisa memanjang, berkembang, masih bisa keluar cabangnya, masih diharapkan keluar dedaunannya, bunga, buahnya, selama ada liha. Liha itu basahnya, lembab. Artinya, kalau sudah kering, ya mati. Kamu lihat pohon yang kering, kalau kamu patahkan batangnya atau rantingnya, kering. Tapi pohon yang hidup, kamu seandainya dipaksa, dipatahkan, lembab, dalamnya itu banyak air, basah. Sebagaimana pohon seperti itu, selama masih ada basahnya, dia masih hidup, masih diharap berkembang, berbuah, keluar daunnya. Maka begitu pula orang, selama masih ada malunya, airnya itu malu, masih ada malunya, maka masih diharapkan kebaikannya. Sehingga orang kalau sudah enggak malu, ya enggak ada lagi kebaikan yang diharapkan darinya. Ma'adzallah. Wa aniz Zuhri rahmatullahi alaih, Imam Zuhri, Imam besar Ibnu Syihab, qala anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an qala yawman wa huwa yakhthub, suatu hari beliau khutbah menyampaikan wasiat dan nasihatnya, terkhusus tentang arti malu dan pentingnya malu. Qala, antara lain yang Abu Bakar sampaikan, ayuhan nas istahyu minallah, malulah kalian kepada Allah. Fawallahi ma kharajtu li hajah mundu bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridul ghaid illa wa ana muqanni'u ra'si haya'an minallah. Aku sendiri, kata Abu Bakar, dan beliau orang termulia setelah Rasul, semenjak aku baiat Rasulullah SAW, semenjak itu tiap kali aku keluar, karena di zaman dulu orang kalau buang hajat mau BAB atau kencing, keluar dulu dari rumahnya menjauh sampai nggak kelihatan orang, baru di situ. Kalau aku keluar untuk buang hajat, aku tutupi kepalaku karena malu kepada Allah. Nah, ini kondisi itu kondisi yang memalukan, orang dalam keadaan terbuka auratnya dan ma'ruf lah. Keluar darinya yang bau, yang najis, kotor. Dan itu ya, kondisi seorang hamba dimanapun dan kapanpun dalam pengawasan Allah. Selalu dilihat oleh Allah. Abu Bakar malu dalam kondisi itu kepada Allah. Karena malunya maka beliau tutupi kepalanya dengan kain atau sesuatu. Radhiyallahu anhu. Dan itu karena iman yang sangat tinggi, karena malu yang begitu tinggi pada diri beliau radhiyallahu an, sampai dalam kondisi udzur sekalipun, orang ma'dzur lagi buang hajat, ya terbuka auratnya, tapi karena malu dan karena iman, Abu Bakar pun menutupi kepalanya. Orang kalau malu kan begitu. Untuk melihat orang kepegang KPK misalnya ya, atau pelaku-pelaku maksiat digerebek saat di syuting oleh awak media, kan malu dia. Kelihatan orang banyak fulan melakukan ini, karena malu ditutup wajahnya. Malu dilihat orang, malu diketahui fulan berbuat ini, berbuat itu. Seperti itu. Abu Bakar malu dalam kondisi seperti itu, sampai beliau pun melakukan itu. Makanya beliau nasihatkan, malulah kalian kepada Allah. Didik dan latih dirimu untuk malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Hatim Al-haya minal iman. Begitulah kata Ibnu Hibban. Malu itu dari iman. Dan Rasulullah yang katakan, wal-haya usyu'batun minal iman. Malu itu cabang dari iman. Wal-mu'min fil jannah. Sementara mukmin dengan imannya, surga tempatnya di akhirat. Wal badha minal jafa wal jafi finnar. Adapun badha, badha itu ucapan jelek, ungkapan-ungkapan yang tidak senonoh, yang enggak pantas untuk diucapkan di depan orang. Malu, aib. Kata-kata jorok dan semisalnya. Itu termasuk jafa. Dan itu tempat kembalinya di neraka. Illa an yatafaddalallahu alaihi birahmatih. Fayukhallisuhu minhu. Kecuali kalau Allah selamatkan darinya, karena tentunya ini keyakinan ahlu sunnah, selama orang bukan musyrik, dia tidak menghalalkan, maka dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, ya Allah ampuni min awwali wahlah, dari awal sudah, tanpa dihisab, tanpa di ini, langsung Allah ampuni. Dan Allah ghafurur rahim, dengan rahmatnya. Kalaupun Allah kehendaki, akan Allah azab karena dosa-dosanya, biadlihi, dan itu juga dengan keadilannya. Intinya dia tahtal masyiat, di bawah kehendak Allah. Makanya beliau katakan, kecuali kalau Allah bermurah kepadanya, mengampuni dia dengan rahmatnya, Allah selamatkan. Kalau tidak, perbuatan dia itu terancam dengan neraka dan azabnya. Karena terbukti gak ada malunya melontarkan ungkapan dan kata-kata yang jorok, yang jelek, badak. Tempatnya di neraka. Qala fa idzan luzumul mar'il haya kanat asbabul khair minhu mawjudah. Maka kalau malu itu masih ada pada seseorang, maka pertanda sebab-sebab khair untuk dia berada di atas kebaikan, di atas khair, untuk dia masih mendapatkan khair, kebaikan, masih ada padanya. Masih diharapkan, yurja minhu khair. Masih kita banyak berharap kebaikan darinya, selamat masih ada malu padanya. Kalau kamu nasehati, kalau ditegur, mungkin dia menundukkan kepala, mungkin nangis. Pertanda ada malunya, menyesal dan semisalnya. Maka kebaikan masih ada padanya. Kama annal waqih idza lazimal badha kana wujudal khair minhu ma'duman. Sebagaimana juga al-waqih, lawan dari mustahi. Mustahi orang yang malu, waqih yang enggak punya malu. Atau disebutkan waqih qillatul adab, qalilul adab. Orang yang enggak punya adab. Bahasa kita kurang ajar. Enggak malu. Mau berbuat ini, mau berkata itu. Kalau badha ini terus ada padanya, ungkapan kalimat-kalimat jelek yang gak pantas, terus itu terbiasa dia katakan, maka sebab-sebab kebaikan untuk diharapkan padanya maduman, hilang sudah. Apa yang kamu harapkan kebaikan darinya? Kalau orangnya waqih, bada'at lisan, lisannya kotor, jelek, yang buruk-buruk itu yang terucap darinya, maka sulit untuk diharapkan kebaikan darinya. Sudah enggak ada malunya. Wa tawatara syarru minhu, atau wa tawaturi syarri minhu maujudan, dan pertanda pula kalau tanda-tanda kejelekan itu beruntun-runtun ada padanya. Untuk dia selalu dalam kejelekan, terkungkung dalam kejelekan, tanda-tanda untuk itu ada padanya. Sulit atau berat untuk diharapkan dia keluar terbebas, selamat darinya. Illa an yasha Allah. Tapi watak dia yang seperti itu, sifatnya yang begitu, gak punya malu, rusak lisannya, gak malu untuk berkata jelek, pertanda kejelekan-kejelekan itu, sebab-sebab kejelek ada padanya. Ma'adzallah min dzalik. Li'anna al-haya' huwa al-ha'il bainal mar'i wa bainal masjurat. Karena malu itulah sebagai penghalang antara seorang hamba dengan yang tercela-tercela, yang dilarang. Orang malu kalau ketahuan berbuat ini. Malu ketahuan orang, didengar orang melakukan ini. Hal-hal yang diharamkan, dilarang dalam syariat, yang disebutkan sebagai fawahish, perbuatan-perbuatan keji, malu itu yang menghalangi orang. Termasuk sebab kuat yang mencegah dia. Dia berpikir, dia mempertimbangkan apa kata orang kalau orang tahu bahwa dirinya melanggar ini, melakukan itu. Malu, maka tercegah dari dosa-dosa dan kemaksiatan itu. Fabiquwatil haya yad'uf irtikabuhu iyaha, wa bidha'fil haya taqwa mubasharatuhu iyaha. Maka malu kalau semakin kuat pada diri seseorang, akan lemah dorongan dan ajakan syahwatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela itu. Semakin kuat dirinya untuk menahan diri dari maksiat, kalau malunya kuat. Begitu malunya melemah, sifat malunya lemah, maka semakin kuat dorongan dan syahwatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut. Karena malunya lemah, tidak ada yang menghalangi dirinya. Walaqad ahsana alladhi yaqul wa rubba qabihatin ma hala baini wa baina rukubiha illa alhaya'u fakana huwa ad-dawa'u laha walakin idza dhahaba alhaya'u fala dawa'u wa rubba qabihatin. Dalam bait syair Hakim, berapa banyak kejelekan yang menghalangi aku untuk terjatuh padanya adalah malu. Tadi karena malu, mengingat betapa malunya dampaknya setelah mungkin saat melakukan dia nikmat, dia senang, dia bahagia, lupa segalanya. Tapi begitu setelah itu dampaknya, bagaimana orang mensikapi dia, bagaimana orang menganggap dia malu, itu menghalangi dari maksiat. Maka itu obat. Malu itu obat dari syahwat yang menggebu. Obatnya malu. Tadi dengan kamu ingat, jangan hanya ingat enaknya. Bisikan syaitan, tapi ingat bagaimana dampaknya nanti. Di mana malumu? Kamu mau taruh mana wajahmu? Maka jika malu itu hilang, ya enggak ada lagi obatnya. Mau diobati apa? Oh, malunya enggak ada. Wa an Yazid ibni Thabit rahimahullah qala man la yastahi minan nas la yastahi min Allah. Kata Imam Yazid bin Thabit, orang yang tidak malu kepada orang enggak akan malu kepada Allah. Wa huwa haq. Kalau ke orang saja dia enggak malu, enggak peduli gitu, mau nanti orang mau bicara apa, mau ngatai apa, dia enggak akan malu kepada Allah. Sudah tidak ada yang mengekang dirinya, enggak ada lagi yang menghalangi syahwatnya. Enggak malu dengan orang. Sudah enggak ada kebaikannya sudah. Sebesar apapun pelanggaran dan dosa yang dia lakukan, kalau dia masih malu, masih ada kebaikan padanya. Ya terbukti tadi, orang masih tutup muka, nanti masih punya malu dia. Tahu kalau ini aib, jelek, malu ke orang. Ditaruh mana wajahnya? Maka kalau orang sudah enggak malu dengan orang, dia mau bicara apa dia ucapkan, dia mau berbuat apa dia lakukan, enggak peduli sudah. Orang mau ngatai dia apa, orang, maka dia enggak akan malu kepada Allah. Maka penting memupuk dan membiasakan diri malu. Banyak mencegahmu dari kemaksiatan dan kejelekan. Qala Abu Hatim rahimahullah, fal wajib 'alal 'aqil an yu'awwida nafsahu luzumal haya minan nas. Maka kewajiban orang yang berakal, uqala, membiasakan dirinya malu kepada orang. Biasakan untuk malu kepada orang, karena itu akan mencegah kamu dari banyak kemaksiatan. Latih, didik dirimu untuk selalu malu kepada orang. Karena seperti kata Yazid bin Thabit tadi, gak malu ke orang, gak akan malu kepada Allah. Wa inna min a'zami barakatihi ta'widan nafsi rukubal khisalil mahmudah wa mujanabataha al khilal al madhmumah. dan dari barokahnya, dari barokahnya yang terbesar, kalau malu ke orang, dirimu akan terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan terbiasa meninggalkan kejelekan, meninggalkan sifat-sifat atau perbuatan yang tercela, yang jelek. Terbiasa. Sehingga begitu tahu ini baik, malu kalau ditinggalkan. Malu kalau kamu tidak melakukannya. Begitu tahu itu jelek, malu kalau kamu sampai mengamalkannya. Dan itu barokah dari malu. Kama anna min a'zami barakatil haya minallah al-fawzu minan nar biluzumil haya inda mujanabati manahallahu anhu. Sebagaimana termasuk barokah terbesar malu kepada Allah, barokah terbesarnya adalah kamu mendapatkan jannah. Barokah dari malu kepada Allah. Malu sehingga membuat kamu menjauh dari segala yang ia larang, yang ia haramkan. Li'anna bena Adam matbu' alal karam wal-lu'um ma'an fil mu'amalah bainahu wa bainallah wal-ishra bainahu wa bainal makhlukin. Karena pada dasarnya watak Bani Adam al-karam wal-lu'um, kedua-duanya ada padanya. Potensi untuk orang itu karim ada pada dirinya, ada potensi itu. Tapi juga potensi untuk dia jadi laim juga ada padanya. Karim itu orang terhormat, orang mulia, punya harga diri, terhormat. Laim lawannya, orang yang hina, orang yang tidak punya harga diri. Laim, gak terhormat. Dua-duanya berpotensi untuk berkembang. Tergantung mana yang kamu pupuk. Tergantung mana yang kamu sirami. Salah satu kamu sirami, yang lainnya akan layu, lemah, mati. Begitu pula sebaliknya. Baik itu dalam muamalahnya kepada Allah maupun dalam muamalahnya kepada sesama orang. Wa idza qawiya haya'uhu qawiya karamuh. Kalau malunya yang kuat, semakin kuat, maka potensi karomnya yang semakin menguat. Jadi orang karim. Jadi orang terhormat. Kalau malunya terus dia jaga, dia pelihara dalam dirinya, maka terpendam dan lemah lu'umnya. Wa dha'ufa lu'muh. Wa idza dha'ufa haya'uhu qawiya lu'muhu wa dha'ufa karamuh. Sebaliknya pun begitu. Kalau orang itu lemah malunya, rendah, maka potensi laimnya yang menguat. Jadi orang laim, na'udzubillah. Dan lemah, melemah, karomnya sudah enggak peduli untuk jadi orang terhormat. Baik dalam muamalahnya kepada Allah maupun dalam muamalahnya dalam interaksi dengan orang lain, siapapun dia. Kalau orang itu malu, ya malu akan menghitung segalanya. Bagaimana orang tidak malu? Segala kenikmatan, segala kebaikan, Rabb-nya yang memberikan padanya. Kemudian dia balas dengan kemaksiatannya dan pelanggaran terhadap larangan-larangannya. Bagaimana dia enggak malu? Kok orang saja itu memalukan dan aib, enggak pantas dan sangat tercela. Laim. Kalau ada orang selama ini kamu santuni, sering kamu kasih, kamu beri, kamu, wah sudah. Tapi kemudian dia membalas dengan menjelek-jelekkan kamu atau menyakiti kamu. Apa iya kebaikan yang banyak selama ini kamu berikan dibalas dengan yang semacam itu? Itulah laim. Itu orang laim. Enggak tahu diri. Enggak terhormat. Orang yang selama ini banyak berjasa padanya, banyak berbuat baik, dia balas dengan kejelekan. Itu laim. Begitu pula kepada, kalau itu kepada Allah, kepada makhluk, kepada sesamanya. Kalau malunya kuat, akan kuat karomnya, potensi untuk dia terhormat jadi orang mulia semakin kuat, semakin besar. Maka dia enggak akan membalas kebaikan orang dibayar dengan kejelekannya. Selama ini begitu banyaknya kebaikan dia peroleh, begitu banyak manfaat yang dia dapati, giliran dari dia membalas malah kejelekan yang dia berikan. Enggak sebanding. Tanpa disadari, terkadang orang banyak terpreset di situ. Kamu jujur dan introspeksi dirilah. Ketika kejelekan yang kamu bicarakan tentang orang atau sikapmu yang jelek, kamu berikan siapa orang itu. Selama ini dalam perjalanan hidupmu, dalam perjalanan ini, apa yang dia lakukan padamu? Kalau itu seorang istri misalnya kepada suami, la'imah. Selama ini baik suaminya, menghormati, memuliakan dia, ngasih belanja, mendidik, mentarbiyah, menasehati segala macam. Begitu dalam perjalanan rumah tangganya. Giliran membalas, yang dibalas oleh istrinya adalah caci makian kepada sang suami. Dijelek-jelekkan. La'imah. Bagaimana kebaikan yang sekian banyak, sekian lama dibalas dengan keburukan semacam ini. Itu yang Rasulullah isyaratkan. Idza ahsanta ilaiha dahra thumma asa'ta sa'atan qalat ma ra'aitu minka khairan qatt. Kalaupun lama sepanjang hidup kamu berbuat baik padanya, sekali, subhanallah, namanya manusia, sang suami khilaf atau ini melakukan kejelekan, kekurangan dia, langsung jawaban istrinya, memang aku gak pernah dapat kebaikan darimu sama sekali. Kot. Sama sekali. Hanya karena kasus hari ini. Hanya karena satu kekurangan. Mungkin juga gak disengaja oleh suaminya. Sama sekali anti gak pernah dapat kebaikan. Aku gak pernah dapat kebaikan darimu. Lu yang 10 tahun mungkin kurang, mungkin lebih dalam perjalanan rumah tangga. Kemana? Kamu kemanakan? La'im. Begitu kis ala ghairi. Kamu kiaskan kepada yang lain. Berapa banyak orang yang dapat kebaikan, dapat manfaat dari seseorang atau dari pihak tertentu, dan itu lama berjalan. Giliran balasan dia, yang ada justru kejelekan yang kamu berikan. Ya, kalau mau kita jujur dan objektif, sudah murojaah pada dirimu. Bagaimana kamu mensikapi ma'had, para orang tua? Sekian banyak dididik anakmu, diajari akhlak, ilmu, ibadahnya, suluknya, dan seterusnya. Dan berjalan lama. Tercover kewajibanmu. Semestinya itu kamu yang didik anak kamu. Sudah banyak dilakukan. Balasanmu apa? Apa orang tua yang balas kepada ma'had? Ini yang Ibnu Hibban katakan, potensi karom, potensi lu'm Kedua-duanya ada pada orang. Keduanya berpotensi hidup. Kedua-duanya berpotensi meletup. Tinggal mana yang dia pupuk, mana yang dia sirami. Ada yang merasa dia betul-betul berhutang budi, betul-betul banyak berhutang jasa, sehingga ya hanya kebaikan yang dia berikan, yang dia ucapkan, sikap, kata-kata, karena merasa kebaikan itu yang dia dapati, karim, orang terhormat. Ada yang lain, laim, gak tahu diuntung, balasannya kejelekan. Apa, ma'had itu begini, begini, pengurusnya begini, begitu. Ustadznya, mudarisnya, musyrifnya, ustadahnya, musyrifahnya, mudarisahnya, begini, begitu. Itu balasanmu. Ainal karom, ainal lu'um. Kamu letakkan di mana karom? Kamu ingin jadi orang karim, karimah? Atau ingin jadi na'udzubillah orang la'im, la'imah? Potensi, ingat. Potensi kedua-duanya ada. Pada diri setiap Bani Adam. Dan memang ada kenyataan. Tinggal mana yang dia hidupkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala tansawul fadla bainakum. La tansawul fadla bainakum. Jangan kamu melupakan keutamaan di antara kalian. Satu kepada yang lain. Sadari, ini punya banyak keutamaan untukku. Banyak memberi manfaat, banyak memberi kebaikan padaku. Jangan itu dilupakan. Jangan dilalaikan keutamaan-keutamaan itu. Wahal jaza'ul ihsan illal ihsan. Dan balasan kebaikan tidak ada lain kecuali kebaikan. Kebaikan hanya pantas dibalas dengan kebaikan. Ada seorang ulama salaf didapati istrinya jelek sekali perangainya, sifatnya judes. Wah, tajam kata-katanya ke suaminya ini. Alim besar. Walhasil berani dan jelek. Dan itu diketahui oleh yang lain, oleh teman-temannya, oleh murid-muridnya. Jeleknya sifat dan perangai istrinya. Sampai yang lain, karena gak sabar, mereka sampaikan, wahai imam, kalau bahasa kita, apa yang membuat kamu masih mempertahankan fulana? Cerai sudah. Suruh kembali ke rumahnya sana. Iya, seperti ini, seperti itu. Masih banyak wanita solehah. Masih banyak wanita yang baik. Lebih pantas bagimu daripada fulana ini. Apa yang membuat kamu mempertahankan dia? Sifatnya begini, begini, sebutkan. Dan ma'ruf memang begitu. Kejelekannya. Apa yang membuat kamu mempertahankan dia? Di situ beliau menjawab dengan kalimat jawaban yang pantas ditulis dengan tinta emas.

enggak dia lupakan. Dijaga budimu, diingat selalu. Dia akan sungkan jaga kehormatanmu. Malak tahu. Seakan-akan kamu menjadi tuan bagi orang ini. Tapi kalau laim yang kamu muliakan, tamar roda semakin jadi, semakin jadi. Padahal kamu banyak berbuat baik padanya. Tapi dia tidak bisa membalas kebaikan yang kamu berikan padanya. Tamarrot. Malah semakin menjadi-jadi kejelekannya. Wat taufik biadillah. Hanya Allah yang berikan taufik. Wa innal mar'a idha ishtadda haya'uhu sana irdahu. Kata Ibnu Hibban, dan seorang hamba semakin kuat malunya, dia pasti menjaga kehormatan dirinya. Gak ingin nama baiknya rusak. Gak mau. Wadafana masawiyahu. Dan dengan malu itu pula, kejelekan-kejelekannya dia kubur. Artinya orang gak akan tahu. Kejelekan-kejelekannya ada, jelas gak mungkin gak ada. Tapi terkubur dan terkalahkan oleh banyaknya kebaikan-kebaikan dia. Wa nasyara mahazinah. Yang tersebar, artinya yang orang tahu hanya kebaikan darinya. Itu kalau orang punya malu, kuat malunya. Sehingga kalaupun disebut-sebut oleh orang, yang disebut kebaikanmu, fulan itu masya Allah begini begini, kejelekanmu terkubur. Gak akan mereka ungkap, gak akan mereka sebut. Karena malu. Waman dhahaba haya'uhu dhahaba sururuh. Adapun orang yang gak ada malunya, ya hilang kebahagiaannya. Waman dhahaba sururuhu hana 'alan nas wa mukit. Dan orang kalau sudah tidak bahagia, terhina di mata orang. Bahkan orang akan membencinya, enggak senang dengannya. Waman mukita udhiya. Orang kalau sudah enggak senang dan membencinya, mudah untuk menyakiti dia. Mendolimi. Orang berani untuk ganggu dia dengan lisan mereka. Ngata-ngatai fulan begini, fulan itu begitu. Kehormatanmu rusak karena enggak ada malunya dari awal. Waman udhiya hazina. Dan orang kalau sudah banyak diganggu, hazin, akan gelisah, sedih. Karena diganggu orang. Orang banyak mencibir, orang banyak ngata-ngatai, orang banyak ghibah tentangnya. Kehormatannya enggak dijaga oleh orang. Kebaikannya terpendam, terkubur. Yang orang angkat, orang sebut-sebut kejelekan-kejelekannya. Waman hazina faqada aqlah. Dan orang kalau sudah sedih seperti itu, gelisah, kayak hilang akalnya. Sudah enggak stabil. Stres. Hilang akalnya. Selalu dicibir, dicela orang, dibicarakan. Gak punya harga diri, gak punya kehormatan. Na'udzubillah. Wa man usiba fi aqlihi kana aktsaru qawlihi alaihi la lahu. Kalau akalnya sudah terganggu, ucapannya banyak yang negatif, banyak yang merugikan dirinya ketimbang yang menguntungkan. Labil sudah. Kalau dia bicara saat seperti itu, orang, kalau bahasa orang awam, sedang fikroh, sedang banyak beban pikiran, akalnya hilang. Walaupun gak hilang total gila, tapi beban pikiran. Karena orang banyak membicarakan dia. Kenapa orang banyak membicarakan dia? Karena dia tidak lagi terhormat, dibenci orang, hina. Kenapa dibenci dan terhina? Karena sudah bukan orang yang bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena gak punya malu. Muaranya kembali kepada sifat malu. Wala dawa'a liman la haya'a lahu. Maka enggak ada obatnya orang kalau sudah enggak ada malunya. Wala haya'a liman la wafa'a lahu. Sebagaimana enggak ada obatnya, enggak ada malunya orang yang tidak memenuhi apa yang sudah dia janjikan, apa yang sudah dia sepakati. Dia berani ngingkari, khianat. Kalau sudah enggak ada malunya. Wala wafa'a liman la ikha'a lahu. Dan memenuhi janji. Wafa itu apa? Setia. Dan tidak ada lagi kesetiaan pada orang yang tidak punya dan tidak menjaga persaudaraan. Sudah enggak setia. Orang kalau tidak menjaga hak-hak persaudaraan, enggak akan menjaga kesetiaan. Atau orang dekatnya pun, saudara teman dekatnya pun akan dia tikung, akan dia makan. Tidak ada kesetiaannya. Waman qalla haya'uhu sana'a ma sya'a wa qala ma ahabb. Kembali seperti yang Rasulullah katakan, orang yang enggak punya malu akan berbuat semaunya, akan berkata seinginnya. Enggak ada lagi yang menghalangi dia. Enggak malu. Qala Yahya ibnu Ja'dah rahimahullah, idza ra'aitar rajula qalilal haya'i fa'lam annahu madkhulun fi nasabih. Kata Yahya bin Ja'dah, kalau kamu lihat orang enggak punya malu, bicara semaunya, berbuat semaunya, maksiat ini, maka ketahui nasabnya perlu dipertanyakan. Ini bahasa halus. Beliau maksud dengan ini, jangan-jangan khawatir dalam nasabnya ada yang dipertanyakan. Entah itu di yang dekat atau yang atas-atasnya. Yang dekat ya bapak ibunya, terus kakek neneknya, terus ke atas. Karena kalau nasabnya terjaga dari keluarga terhormat, salah satu bukti terhormatnya keluarga itu tidak akan menikahkan putrinya atau putranya kecuali dengan cara yang baik, dengan yang syar'i, nikah. Dan tidak akan menikahkan kecuali dengan pasangan yang baik. Ini fulana soleha dari keluarga baik-baik, keluarga terhormat. Turun-temurun seperti itu nasabnya. Kakek neneknya begitu, nanti bapak ibunya begitu. Maka turun sampai ke dia pun terjaga kehormatannya, punya malu. Karena terdidik di keluarga yang terhormat, terbiasa terdidik untuk malu. Tapi kalau sudah enggak ada malunya, ya wallahu a'lam, mungkin di nasabnya ada yang perlu dipertanyakan. Ya bukan pasti, tapi kekhawatiran mungkin dari seorang Imam Yahya Ibnu Ja'deh rahmatullahi alaih. Intinya pentingnya malu dan harus dilatih. Diri kita semua wajib untuk dididik, dibiasakan untuk malu, menjaga kehormatan diri kita. Mintalah selalu taufik dari Allah untuk diberi dan dikuatkan rasa malu dan sifat malu kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.